بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita akan membacakan salah satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita bisa mengambil faedah dari hadis tersebut, yaitu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hujibatin naru bis syahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bis syahawat, yaitu neraka dihijab itu dikelilingi oleh as-syahawat. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan al-jannah itu surga dihijabi dikelilingi oleh al-makarih. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salim Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya beliau, itu syarah Riyadhus Salihin, dikatakan oleh beliau bahwasanya hujibatil naru bis syahawat, kata beliau, yang namanya as-syahawat adalah ia ma tamilu ilaihi nafsu min ghairi ta'akkulin wala tabassurin wala mura'atin li dinin wala mura'atin li muru'atin. Kata beliau rahimahullah, yang namanya as-syahawat adalah ma tamilu ilaihi nafsu, itu sesuatu yang jiwa ini condong kepadanya, itu sesuatu yang disukai oleh jiwa, yang jiwa itu lebih condong kepadanya, min ghairi ta'akkulin, tanpa dipikir terlebih dahulu, wala tabassurin, dan juga tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu, wala mura'atin lidinin, dan juga tanpa ada perhatian, pertimbangan terhadap agama, yaitu dia ditimbang dengan agama dan juga tidak ditimbang dengan muru'ah. Ini namanya yang namanya syahwat. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya neraka itu hujibatin naru bis syahwat, dikelilingi, dihijabi dengan perkara-perkara yang semacam ini, yaitu dikelilingi oleh perkara-perkara yang jiwa itu suka kepadanya, jiwa itu suka kepada perkara-perkara tersebut. Disebut oleh beliau diantaranya, diantara perkara-perkara yang disukai oleh jiwa adalah perkara-perkara yang berbau kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau rahimahullah, fazzina wal'iyadu billah syahwatul farji. Zina itu adalah merupakan syahwatul farj, itu sesuatu yang disukai oleh kemaluan. Tamilu ilaihin nafsu kathiran, yang kebanyakan jiwa itu condong suka kepadanya. Sehingga kata beliau, fa'idha hatakal insanu hadal hijab, fa'innahu sayakunu sababan lidukhulihi annar. Maka jika seseorang menyingkap, membuka hijab ini, yaitu dengan dia melakukannya, dengan melakukan perkara yang terlarang tersebut, fa'innahu sayakunu sababan lidukhulihi annar. Maka itu menjadi sebab, kata beliau rahimahullah, masuknya dia ke dalam neraka. Iyadan billah. Kita berlindung semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kata beliau, surbul khamr, meminum khamr, ini adalah merupakan perkara yang tahwahun nafsu wa tamilu ilaih, yang jiwa itu sangat berhasrat dan juga condong suka kepadanya. Faida hatakal insan, jika seseorang menyingkap hijab ini, itu dengan melakukannya meminum khamr tersebut, maka dengan sebab itu mengantarkan dirinya iyadan billah masuk ke dalam neraka, menjadi sebab dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kata beliau yang lainnya, wa kadzalika hubbul mali syahwatun min syahwatin nafsi. Demikian pula cinta kepada harta, kata beliau, adalah merupakan salah satu syahwat dari syahwatin nafsi. Salah satu bentuk syahwat yang disukai oleh jiwa ini. Yang setiap jiwa ini menyukai hal tersebut. Di mana dia sangat menyukai harta tersebut. Ingin berkuasa dengan hartanya. Ingin sombong dengan hartanya. Apalagi kalau dia melakukan hal tersebut, yang mendorong dia adalah dalam rangka untuk mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar dia bisa berkuasa dengan hartanya, bersikap sombong dengan hartanya, dan juga perkara-perkara yang lainnya. Maka jika seseorang melakukan hal ini, kata beliau rahimahullah, itu bisa menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga perkara-perkara yang lainnya yang berbau maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu yang mengelilingi nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika seseorang menyingkap, yaitu dengan melakukannya, membuka hijab tersebut, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk dengan sebab perbuatan dia ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyadan billah. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, sementara al-jannah, surga yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Nabi SAW, wahujibatil jannatu bil makarih, dan surga itu dihijabi, dikelilingi oleh al-makarih, itu perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Berbeda dengan an-nar tadi. Dikelilingi oleh perkara-perkara yang jiwa ini suka kepadanya. Bersahwat kepadanya. Adapun al-jannah ini dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa seseorang. Dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu hujibat bil makarih, yakni uhiyatat bima taqrahu an-nufusu. Yaitu surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh an-nufus, oleh jiwa-jiwa manusia. Lianna al-batila mahbubun lin-nafsi al-ammarati bisu. Kata beliau, dikarenakan yang namanya kebatilan, perkara-perkara yang batil, mahbubun linnafsi al-ammarati bisu, itu dicintai oleh jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada perkara yang jelek. An-nafsu al-ammarah bisu, ini sangat suka terhadap perkara-perkara yang namanya kebatilan. Wal-haqqu makruhun laha, demikian pula kebenaran itu tidak disukai oleh jiwa tersebut. Faida tajawaz al-insanu hadal makruha wa akraha nafsahu al-ammarata bisu'i ala fi'lil wajibat wa ala tarkil muharramat fahina idhin yasilu ilal jannati. Ma'adha beliau rahimahullah Faida tajawaz al-insan, maka jika seseorang itu bisa melewati perkara-perkara yang tidak disukai tersebut. Dia bisa melewati perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwanya. Dan memaksa jiwanya yang senantiasa melakukan ataukah memerintahkan kepada kejelekan untuk melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang muharram. Fahina idin yasilu ilal jannati. Maka ketika itulah dia akan bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jiwanya dia paksa untuk bisa melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwanya. Yaitu melakukan perkara-perkara yang wajib. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus adanya mujahadah. Kesungguh-sungguhan dari diri kita semuanya. Untuk memaksa jiwa kita ini. Melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicatat oleh beliau rahimahullah. Walihada tajidul insan yastazkilu as-salawat masalan. Oleh karena itulah engkau mendapatkan seseorang. Dia akan merasa berat. Ketika menjalankan as-salawat. Yaitu salat lima waktu. Wala siyama fi ayyamis syita wa ayyamil burd. Terlebih lagi pada hari-hari di musim dingin. Di musim dingin kata beliau rahimahullah. Seperti yang mungkin sekarang ini musim penghujan. Yang kita semuanya merasakan. Kalau habis turun hujan malamnya ataukah sorenya. Maka malam harinya ini terasa dingin sampai pagi. Sehingga terkadang untuk melakukan sholat maghrib saja. Ataukah sholat isya bahkan subuh. Ini terasa dingin sekali. Terasa dingin. Di mana terkadang seseorang ini merasa berat untuk menjalankannya. Sehingga di sini butuh untuk kita memaksa jiwa kita. Memaksa supaya kita bisa melampaui perkara-perkara yang itu tidak disukai oleh jiwa kita. Yaitu merasa berat ketika menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika seseorang misalnya habis bekerja capek. Dia luar biasa capeknya. Kemudian ingin menjalankan ibadah sholat. Tentu akan terasa berat bagi dirinya. Pengennya tidur. Istirahat dan juga yang lainnya. Apalagi tidurnya di atas kasur yang sangat empuk, yang enak. Maka ini butuh untuk jiwa ini dipaksa untuk bisa menjalankan perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seseorang bisa menyingkap hijab yang semacam ini. Itu dia dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun terasa sangat berat, dia jalankan perintah tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu dikelilingi perkara-perkara yang tidak disukai. Maka dengan sebab itu, dia akan bisa masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga, disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Yang namanya al-jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan atas kalian untuk berjihad, berperang. Sementara berjihad dan berperang itu adalah merupakan perkara yang tidak disukai oleh kalian. Namun diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga butuh untuk jiwa ini dipaksa. Ketika memang sudah saatnya dipanggil untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau, yang namanya jihad semacam ini adalah makruhun lin nafsi. Tidak disukai oleh jiwa. Faida karihal insanu hadal hijab kana dalika sababan lidukhulihi aljannah. Faida karihal insan hadal hijab, apabila seseorang memaksa dirinya untuk membuka hijab ini, kata beliau, yaitu dengan menjalankan jihad tersebut, dengan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun terasa berat, maka itu menjadi sebab bagi dirinya untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perkara-perkara yang lainnya, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan perkara-perkara yang baik dan juga melarang dari kemungkaran, ini juga merupakan perkara yang berat. Merupakan perkara yang berat yang dirasakan oleh jiwa untuk melakukannya. Maka tentunya dengan seseorang bersungguh-sungguh untuk memaksa dirinya untuk melawan perkara yang tidak dia sukai, artinya dengan dia menjalankannya, maka dengan sebab itu dia akan bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dikatakan oleh beliau rahimahullah, fajtinabul muharramat makruhun ilan nufusi wa syadidun 'alaiha. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan perkara yang tidak disukai oleh jiwa dan terasa berat, kata beliau. La siyama ma'a quwwati da'i, terlebih lagi dengan adanya faktor pendorong yang sangat kuat untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk meninggalkannya ini sangat berat. Namun kata beliau, fa idza akrahta nafsaka ala tarki hadhil muharramat fahada min asbabi dukhulil jannah. Maka jika engkau memaksa jiwamu untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan sebab masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-jannah dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa, sementara an-nar dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh jiwa. Sehingga dari hadis ini bisa memberikan faedah kepada kita agar kita benar-benar bersungguh-sungguh memaksa jiwa kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga memaksa jiwa kita ini untuk menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini.